Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قوم مسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Hak yang keenam yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa idza mata fattabi'hu, apabila saudaramu muslim meninggal maka iringilah jenazahnya. Di antara keutamaan mengiringi jenazah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida jinazatan حتى يصلى عليها فله ثيران ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب barang siapa yang menyaksikan jenazah atau menghadiri jenazah hingga disolatkan, maka baginya satu qiran. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiran. Qila wa mal qiratan, dikatakan oleh sebagian sahabat, apa itu dua qirat? Qal mithlul jabalainil azimain, dua qirat itu seperti dua gunung yang sangat besar. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dia mensolatkannya, maka baginya pahala satu qiran. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai selesai dimakamkan, maka baginya dua qiran. Berapa itu dua qiran? Pahala yang besarnya seperti dua gunung yang sangat besar. Disebutkan oleh ahli ilmu, watibaul janazah sunnah wa huwa haqqun lil mayyit wa haqqun li ahlihi. Mengiringi jenazah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan itu adalah salah satu hak bagi orang yang meninggal dan hak bagi keluarganya. Sehingga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ini termasuk salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan adab-adab ketika mengiringi jenazah sebagai pelengkap faedah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Udul maridha wattabi'ul janaiza tudzakkirukum al-akhirah." Jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah. Itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Watibahuha ala martabatain. Mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, ittiba'uha 'indi ahliha hatta sholati 'alayha. Yang pertama, mengiringi jenazah dari kediaman keluarga jenazah sampai disolatkan. Ya, menghadiri, mendatangi kediaman keluarga jenazah hingga dia mensolatkannya. Wal ukhra, yang kedua, ittiba'uha min 'indi ahliha hatta yufrada min dafniha. Mengiringi jenazah dari kediaman keluarganya sampai selesai dimakamkan. Nah, ini sebagaimana disebutkan ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan mengiringi jenazah. Ya, mendatangi kediaman keluarga jenazah sampai dia mensolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala satu dirham. Ya. Apabila sampai selesai dimakamkan, maka dia mendapat pahala dua qiran. Nah tentu ya, singkatan yang terakhir, yang kedua lebih afdal daripada singkatan yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana pada hadis yang kita baca, di antara fungsi manfaat faedah kita mengiringi jenazah adalah mengingatkan kita terhadap perkara akhirat. Wa kana Umar yusalli 'alaiha tsumma yansali. Dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mensolatkan jenazah kemudian langsung pergi. Falamma balaghahu hadithu Abi Hurairah qala akthar 'alaina Abu Hurairah. Ketika sampai kepada sahabat Ibnu Umar hadis Abu Hurairah tentang keutamaan mengiringi, mengantarkan jenazah sampai selesai dimakamkan, Ibnu Umar berkata, "Aktsar 'alaina Abu Hurairah." Abu Hurairah itu telah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Ya, tadinya Ibnu Umar tidak tahu keutamaan ini. Tahunya ya, mensolatkan jenazah ya sudah pulang. Ketika sampai kepadanya hadis Abu Hurairah, dia berkata, "Aktsar 'alaina Abu Hurairah." Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis daripada kita. Ketika sampai ucapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tersebut kepada Abu Hurairah, dia berkata, "Innahu lam yakun yashghaluni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safatus suqi wala ghasul wajhi." Abu Hurairah berkata, sesungguhnya dahulu aku tidak disibukkan dengan tepukan-tepukan di pasar dan kebun-kebun kurma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kuntu alzamu nabiyya sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yu'allimuniha. Dahulu aku melazimi menetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena suatu kalimat yang beliau ajarkan kepadaku. Faqala lahu Umar, "Anta ya Abu Hurairah kunta alzamna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamna bi hadithihi." Ibnu Umar mengatakan, "Engkau wahai Abu Hurairah adalah orang yang paling rajin melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kami dan yang paling tahu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini di antara keutamaan Abu Hurairah. Ya, beliau yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan mengiringi jenazah yang ternyata tidak diketahui oleh sahabat sekaliber Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Padahal Abu Hurairah itu menjadi sahabat masuk Islam di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar 3 tahun, 4 tahun sebelum beliau meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menjadi keheranan pada diri Ibnu Umar. Bagaimana bisa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak hafal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Abu Hurairah ya tidak disibukkan dengan apa? Tepukan-tepukan tangan di pasar. Maksudnya tidak disibukkan dengan jual beli di pasar. Tidak pula disibukkan dengan kebun-kebun kurma. Yang dia lakukan hanya terus bersimpuh ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dan menghafal hadis-hadis itu, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak hafal hadis. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan mengiringi jenazah atau menghadiri jenazah, barang siapa yang menghadiri mendatangi jenazah dan dia gabungkan dengan tiga amalan yang lainnya, maka dipastikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia termasuk pembunyi jantah. Dalam sebuah hadis yang ternyata juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum al-yawma shaiman?" Qala Abu Bakar, "Anak." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Apa? Berpuasa. Maka Abu Bakar berkata, "Saya." Qala man 'ada minkum al-yawma maridan? Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?" Qala Abu Bakr, "Ana." Abu Bakar berkata, "Saya." Qala man syahida minkum al-yawma janazatan? Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang menghadiri jenazah pada hari ini?" Qala Abu Bakr, "Ana." Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Saya." Man at'ama al-yawma miskinan? Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang memberi makan seorang miskin pada hari ini?" Qala Abu Bakr, "Ana." Abu Bakr menjawab lagi, "Saya." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma sam'at hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah amalan-amalan ini terkumpul pada diri seseorang dalam sehari kecuali dia pasti masuk jannah." Ya, kepada dia yang pertama puasa, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengiringi jenazah, yang keempat memberi makan seorang miskin. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa hadha al-fadlu fi ittiba'i al-janaiz innama huwa lir-rijal dun nisaa. Keutamaan ini, keutamaan mengiringi jenazah itu hanyalah diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Dun nisaa, tidak bagi kaum wanita. Kenapa? Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha. Karena ternyata ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum wanita untuk mengiringi jenazah. Wa huwa nahyu tanzih. Dan larangan ini bersifat tanzih, yaitu makruh. Ya, makruh bagi kaum wanita untuk untuk mengiringi jenazah. Faqad qala Ummu Aqiyah radhiyallahu anha, Ummu Aqiyah radhiyallahu anha berkata, "Qulna nunha wa fi riwayatin hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an itiba'il janaiz wa lam ya'zim 'alaina." Dahulu kami kaum wanita dilarang dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mengiringi jenazah, tetapi larangan tersebut tidaklah kuat, artinya larangan yang sifatnya makruh. Nah, ya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga keutamaan-keutamaan dalam mengantar jenazah, mengiringi jenazah ini bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita. Apa kira-kira hikmahnya, ilahnya? Dikarenakan jiwa wanita itu lemah. Dikhawatirkan ketika kaum wanita mengiringi jenazah itu akan meratapi jenazah tersebut, berteriak, menangis, ya tidak kuat ya, dalam menerima musibah tersebut. Nah, ini yang ternyata masih banyak dari kaum wanita yang tidak mengetahui tentang hukum ini. Ya, ternyata hukumnya makruh bagi kaum wanita mengiringi jenazah. Adab yang berikutnya, wala yajuzu an tuttaba'al janaiz bima yukhalifu syariah. Jenazah tidak boleh diiringi dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Waqad ja'a an-nasu fiha 'ala amrayni. Di antara yang dilarang dalam syariat ada dua perkara. Rafu shawti bil buka, yang mengeraskan suara dengan tangisan. Wa tibaiha bil baku, dan mengiringi jenazah dengan al-bakur dupa atau yang jenisnya kalau di kita kemenyan. Ya, ini diantara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengiringi jenazah dengan tangisan-tangisan yang dikeraskan dan dupa ataupun kemenyan. Beliau bersabda, "La tuttaba'ul janazatu bisawtin wa la narin." Jenazah tidak diiringi dengan suara, tidak pula dengan api. Ya, suara ini tangisan, teriakan, ya, tangisan yang dikeraskan. Demikian pula tidak diiringi dengan api, maksudnya dupa dan jenisnya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Wa yulhaqu bi dzalika rafu shawti bi dzikri amama al-janazah. Dan disamakan dengan itu mengeraskan suara dengan zikir di hadapan jenazah. Ya, demikian pula dihiaskan dengan teriakan tadi, ya, mengeraskan suara dengan zikir. Zikir apapun itu. Ya, di depan jenazah. Sebagaimana perkataan Qais bin Ubad, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrauna rafa'a shawti 'inda al-janaiz." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, ya, rafa'a shawti 'inda al-janaiz, mengeraskan suara di sisi jenazah ketika mengantarkannya, mengiringinya ke makbarah, ke pemakaman. Kenapa? Apa kira-kira hikmahnya, sebabnya? Li'anna fi tashabbuhan bin Nasara, dikarenakan pada perbuatan tersebut terdapat keserupaan dengan kaum Nasrani, ya, menyerupai kaum Nasara. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa abjarihim ma'a tamthi'i wa talhin wa tahzin. Dikarenakan di antara kebiasaan orang-orang Nasrani ketika mengantarkan jenazah, mereka mengeraskan suara-suara mereka, ya, dengan zikir-zikir mereka, dengan musik-musik dan sejenisnya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam anna shawab wal muhtar wa ma kana 'alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hal sayr ma'al jinan. Imam Nawawi mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang dilalui, dijalani oleh para sahabat adalah as-sukut, yaitu diam ketika berjalan mengiringi jenazah. Apa yang dilakukan ketika mengiringi jenazah? Diam, tidak berteriak-teriak, tidak mengeraskan suara dengan tangisan, ataupun berubah dikit yang dilakukan adalah tenang diam. Fala yurfa'u sawtun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Tidak diangkat suara untuk membaca, tidak pula untuk berzikir dan selain daripada itu. Wal hikmatu fi zahirah, dan hikmahnya jelas, kata beliau. Hikmahnya jelas. Wa li'annahu azkar lil-khatirihi wa ajma'u li-fikrihi fi ma yata'allaqu bil-jinan. Hikmahnya adalah kondisi seseorang itu diam ketika mengantarkan jenazah itu lebih menenangkan pikirannya, ya, dan memfokuskan pikirannya terhadap apa-apa yang berhubungan dengan jenazah. Wa huwa al-matlub fi hadha al-hal, inilah yang diinginkan, yang dicari pada kondisi tersebut. Ya, supaya kita ingat bahwasanya kita akan menyusulnya, bahwasanya kita akan berpindah dari dunia ini ke alam berikutnya. Nah, fahadza wal haq, inilah yang benar. Nah, fokus, konsentrasi, tenang, diam, ya, ketika mengiringi jenazah dalam rangka kita mengingat kematian. Adab yang berikutnya, wa yajibul isra'u bi sayriha sayran duna ramad, dan wajib mempercepat langkah ketika membawa jenazah, tapi tidak sampai lari, ya, jalan cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah fa intan sahihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa intan ghayra dhalika sharrun tad'unahu an ridabikum. Percepatlah langkah ketika membawa jenazah. Kalau jenazah itu orang yang baik, fa khairun, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan. Ya, karena jenazah dari kalangan orang-orang saleh, ya, arwahnya itu mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, ya, untuk dimakamkan. Wa in taku ghairu dzalik, kalau ternyata jenazahnya itu tidak demikian kondisinya, bukan orang yang saleh, fasyarrun tad'unahu an yaqabihum, maka itu adalah suatu pundak-pundakkan dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana pula dalam riwayat yang lain, idza wudi'atil jinazah, kalau jenazah sudah diletakkan di atas pundak-pundak para pengiringnya, para pembawanya, fa in kana salihatan qalat, kalau dia orang yang saleh, dia berkata qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, wa in kana ghairu salihatin, kalau dia bukan orang yang saleh, dia berkata ya wailaha aina yadhhabuna biha, duhai celakanya, kemana mereka hendak membawanya. Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa insan, ya, semua makhluk bisa mendengar suaranya kecuali manusia. Ini berkata siapa arwahnya. Walau sami'ahu la sa'ila, kalau seandainya manusia bisa mendengarnya, mereka akan tersungkur. Adab yang berikutnya, wa yajuzul masyyu amamaha wa khalfaha, boleh berjalan di depan dan di belakang jenazah. Ya, ketika mengantarkan jenazah boleh berjalannya di depan ataupun di belakang. Wa an yaminiha wa yasariha, boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Ala ayyamuna qariban minha, yang penting mendekat pada posisi jenazah. Illa raqib fayasiru khalfaha, kecuali orang yang mengantarkan jenazah sambil berkendaraan, maka dia ya mengiringnya dari arah belakangnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-raqib yasiru khalfal jinazah, orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Adapun orang yang berjalan kaki, maka ya dia berjalan sesuai dengan kemampuannya, di belakangnya atau di depannya, pada samping kanannya ataupun samping kirinya. Wa tibru yusalla alaihi, kata beliau, dan anak yang masih kecil, jenazah dari anak yang masih kecil itu tetap disolatkan. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan kedua orang tuanya didoakan supaya mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena anak kecil tentunya belum mendapatkan apa? Taklif beban syariat. Ya, karena pena, catatan amalan diangkat dari tiga golongan, di antaranya anak kecil sampai dia apa? Balik. Berarti kalau masih kecil belum punya dosa. Padahal ketika mensolatkan jenazah, ya salah satu atau diantara yang dibaca adalah apa? Berdoa untuk jenazah supaya diampuni dosa-dosa. Ya, anak yang masih kecil tetap disolatkan, tapi ketika mendoakan, ketika berdoa yang mendoakan adalah orang tuanya, supaya orang tuanya mendapat maghfirah dan rahmat. Demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jenazah tersebut menjadi tabungan, menjadi simpanan bagi kedua orang tuanya nanti di yaumil kiamat, menjadi pemberi syafaat. Nah, mana posisi yang afdal ketika mengiringi jenazah? Al-afdal al-mashyu khalfaha. Yang afdal, yang lebih utama adalah berjalan di belakangnya. Nah, karena lafaz hadisnya wattabi'u al-janaiz, dan kiringilah dan ikutilah jenazah. Tentu yang namanya mengikuti itu di belakang. Nah, mana yang lebih afdal antara berjalan kaki dengan berkendaraan? Al-afdal al-mashyu, yang lebih utama adalah berjalan kaki. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mukilan satupun dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkendaraan ketika mengiringi jenazah. Bahkan ketika beliau ditawari kendaraan, beliau menolaknya. Beliau lebih memilih untuk berjalan kaki ketika mengiringi jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.